Adlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nashkurullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak dan kita tidak akan bisa menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, kenikmatan merasakan manisnya, lezatnya iman pada diri-diri kita. Sehingga Allah masih memudahkan kita untuk belajar, memudahkan kita untuk thalabatul ilm, mengajarnya, mengajarkannya dan juga belajar dan mengajarnya. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi kemudahan bagi kita dan juga menjadi sesuatu yang melekat terus pada diri kita, ciri-ciri daripada Ahlussunnah Salafiyun, Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk bab yang atau yang sudah dibaca ya, dan masih bersambung dengan bab yang sebelumnya. Bab as-sabri 'alal adza. Bab sabr 'alal adza. Yani bab sabar terhadap penderitaan atau gangguan apa yang dialami dalam dakwah. Di dalam terutama yakni para dai, para ustaz dan juga para ahlul ilmi dalam menyampaikan ilmu. Dan kita akan masuk pada tartib yang berikutnya, hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-390. Dan seperti biasa antum baca kembali hadis yang sudah kita lewati bersama. Tafadhalu barakallahu fikum. Antum belum ya? Hadis yang sebelumnya sudah belum? Hadis yang Ibni Umar radhiyallahu anhu. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Yukhalitun nasa. Wasbir ala adahum. Adahum. Wala yasbir. Baik. Satu lagi an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun. Belum. Antum belum. Dua-duanya apa satu aja? Baik. Ijlisa barakallahu fikum. Baik. Jazakumullahu khairan atas qiraah qiraatukum barusan anifan. Semoga apa yang antum baca mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan. Hadis 390. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih al-Adabul Mufrad. Haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash qala sami'tu Syaqiqan yaqulu qala Abdullah Abdullah huna yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi kitabin akhar, dalam kitab yang lain seperti Sahih al-Adabul Mufrad Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Kita baca dulu sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafs. Umar ibn Hafs berkata, telah menceritakan kepada kami bapak saya, yakni Hafs. Dia berkata, bapaknya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Beliau berkata, aku mendengar Syaqiqan berkata, telah berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan kisah pada waktu itu ketika Rasulullah masih hidup dan sejarah yang masya Allah, kehidupan yang luar biasa. Qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qismatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi bagian. Ya. Qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qismatan. Kaba'di makana yaqsim. Sebagaimana membagi pada bagian yang lain. Sebagaimana sebagian apa yang beliau bagi, yakni ketika pembagian-pembagian yang lainnya dalam ghanimah, dalam harta rampasan perang. Faqala rajulun minal ansar, maka berkata seseorang dari kalangan Ansar, ya. Dia berkata apa? Wallahi innaha laqismatun maurida biha wajhallah azza wa jalla. Ya. Berkata yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, sesungguhnya itu pembagian bukan yang dikehendaki dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang tidak adil maksudnya. Pembagian yang tidak ikhlas, tidak ikhlas. Itu komentar seperti itu, na'udzubillah. Tetapi tidak didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhallah azza wa jalla. Lancang. Fakultu ana, maka aku berkata, kata Abdullah ibn Mas'ud, la akulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan laporkan ucapan engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan tadi itu. Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhallahi azza wa jalla. Fa'ataituhu, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi fasarartuhu. Dan Rasulullah ketika itu masih ada di tengah-tengah para sahabatnya. Aku berbisik kepada beliau, membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan tadi yang dia dengar. Ketika mendengar ucapan itu dari Abdullah bin Mas'ud, ucapan tadi, ya Rasulullah, bahasanya ada yang ngomong seperti ini, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhallahi azza wa jalla. Akhirnya apa? Syaqqa zalika alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka terasa berat bagi Rasulullah SAW pada diri beliau. Terasa berat pada diri beliau, ucapan tadi itu mengganggu. Wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba. Ya. Kemudian wajah beliau berubah, yakni jengkel gitu ya, dan marah. Ya, memerah wajahnya dan kesal ya. Dongkol besar kitanya itu kesal gitu ya. Hatta wadattu anni lam akun akhbartuhu. Sampai saya tadinya, kalau gitu saya jangan ngomong lagi kalau begitu. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai aku menginginkan bahwasanya saya jangan bilang lagi kalau kayak gitu. Jadi ada rasa menyesal. Kemudian Rasulullah berkata, Qad uziya Musa bi aktsara min dzalika fasabara. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh telah disakiti Nabi Musa, yakni sebelum beliau, nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bi aktsar min dzalika fasabara, lebih daripada yang saya rasakan, lebih daripada yang terjadi yang seperti tadi, dan itu Rasul, dan itu apa namanya, Nabi Musa bersabar atasnya. Jadi wajar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu mendapatkan gangguan penderitaan dari kaumnya yang padahal Rasulullah masih hidup. Dan kurang apa dari burhan, bukti-bukti mukjizat dan juga keistimewaan dan juga kelebihan yang bisa dipandang, yang bisa dengan disaksikan oleh mata kita sendiri. Tetapi itu pun tidak terlepas dari gangguan. Apalagi kalau selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya pasti akan mendapatkan gangguan dari orang-orang yang sekitarnya. Ini gambaran bahwasanya Rasulullah pun merasa mendapatkan cobaan dan juga dari kaumnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Adi bin Hadi al-Madkhali berkata dalam syarahnya Aunul Ahadis Samad fi syarhi al-Adabil Mufrad, qala dalla hadzal hadis ala ghairati atau ghirati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas ini menunjukkan apa? Yang pertama adalah menunjukkan cemburunya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada atas beliau. Jadi saya betul-betul tidak terima, ya betul-betul tidak suka kalau Rasulullah disakiti. Ya. Sahabatnya yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendengar perkataan semacam itu, ya, akan merasa sakit juga atau akan protes juga atau tidak terima. Ya. Tidak terima dengan ucapan yang kurang ajar seperti itu. Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhallah. Iz uziya atau iza uziya min qibali ghairihi. Ketika diganggu, disakiti dari sisi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat mana dan orang mana, seorang mukmin yang beriman yang dengan sebetul-betulnya keimanan, yang model mana kalau tidak merasa sakit, merasa sayang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti. Kama fa'ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi ikhbarihi bimaqalatil ansaril madzkuri fi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengkhabarkan tentang ucapan orang Ansar, ya, yang tersebutkan di atas dalam mengurangi atau mengganggu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud. Kama dalal hadis ala anna ar-rusula alaihi musallatu wasalam yata'assa bi ba'dihim ba'd fi kamalil khuluqi wa fadilatis sabri ma'a qudratihim 'alal intisar, 'alal intisar. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa para rasul alaihi musallatu wasalam yang sebagian sahabatnya itu mencontoh dengan sebagian yang lain. Ya, yata'assa ba'duhum bi ba'd. Yani para rasul alaihi musallatu wasalam, ya maksudnya adalah mereka sendiri saling mencontoh, ya gitu ya. Kalau yang selain atau orang-orang yang di sekitarnya tentu sangat wajar untuk mencontoh karena melihat langsung. Tetapi Rasulullah sendiri mencontoh kepada Nabi Musa. Sebagian mereka, para rasul, beruswah mencontoh kepada sebagian yang lainnya walaupun sudah lewat masanya, sudah meninggal, sudah lama masanya. Dalam kesempurnaan akhlak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau itu adalah seutama-utamanya rasul, afdalur rusul, ba'dar rusul, rasul yang paling utama setelah rasul-rasul yang lainnya, pun beliau tidak malu, tidak gengsi mengatakan sungguh, ya, Nabi Musa lebih disakiti lebih banyak daripada itu, dan beliau pun sabar. Dan keutamaan sabar ma'a qudratihim ma'al intisar. Sabar walaupun Rasul mampu untuk membalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya kadang minta izin, ya Rasulullah, da'ni aqtulu unuqah, gitu ya. Atau da'ni aqtulhu. Dibiarkan aku bunuh dia atau aku akan sikat dia, misalkan gitu ya. Dalam artian pembelaan, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu terbukti. Mereka dalam perang dan sebagainya sangat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah ya, tubuh mereka hancur atau binasa asal jangan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar bersama mampu bersama kemampuan mereka untuk membalas. Bisa saja misalkan panggil orang tadi, sahabat tadi atau orang tadi yang mengatakan semacam itu kemudian dinasehati atau diperingatkan dan sebagainya. Itu bisa saja seperti itu. Jadi tentu orang ini tentu dipertanyakan. Minal Ansor di sini dengan ucapannya itu ucapan yang berbahaya. Kama dalal hadis ala husni akibati sabri fid dunya wal akhirah. Faedah yang berikutnya, hadis di atas juga menunjukkan tentang bagusnya akibat sabar di dunia dan di akhirat. Waqad basyarallahu as-sabirina bidzalika fi qoulihi ta'ala. Sungguh Allah telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa qauluhu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Hanya saja balasan orang-orang yang sabar pahala mereka adalah tanpa hisab, yakni tanpa batas. Pahala balasan yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang Rasulullah SAW yang dikomentari, dikritik ketika membagi pembagian. Dan itu adalah merupakan protes. Padahal kalau misalkan aku tidak berbuat adil, maka siapa yang lebih adil? Kan begitu ya. Dalam lafaz yang lainnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya adalah bab islah zatil ya'baini. Babu islahi zatil baini. Bab memperbaiki, mengislah ya antar sesama ketika terjadi perselisihan. Bab islah, yakni bab memperbaiki, mengislah, mendamaikan ya perselisihan antara dua orang. Zatil bain, arti maksudnya di antara sesama. Zata bainikum, seperti itu ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Shadaqah, ya, Shadaqatu. Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas, an Amr ibn Murrata, an Salim ibn Abil Jamdi, an Ummi Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami, ya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Shadaqah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Amr bin Murrah. Dari Salim bin Abi Al-Ja'di, bukan Jamdi, Al-Ja'di ya. Dari Ummi Darda, dari Abu Darda, suaminya. Semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bidarajatin afdalu minas salati wassiyami wassadaqati." Maukah aku beri kabar kepada kalian dengan satu derajat, satu tingkatan yang lebih utama dari salat, dari saum, dari sedekah? "Ala unabbiukum bidarajatin afdal." Maukah aku berikan kabar, maukah aku beritahu kepada kalian satu derajat yang lebih mulia, lebih utama dari sholat, dari shaum, dari sadaqah. Masya Allah, ini derajat yang tinggi sekali. Karena diucapkan sholat ya, sebagai pembandingnya sholat, shaum, dan sadaqah. Maka apa? Mereka berkata, bala. Qalu bala. Tentu ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, salahu zatil baini wa fasadu zatil baini hiyal haliqatu. Sebelumnya ya, pada hari yang sebelumnya disebutkan sanadnya sahih. Dan yang sekarang pun dikatakan di sini dan catatan kakinya adalah sahih juga. Matannya adalah Rasulullah mengatakan mereka berkata Tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Salahu zatil baini." Yaitu memperbaiki, mendamaikan dua orang yang berselisih. Mendamaikan dua pihak yang berselisih. Dan fasad zatil baini hiyal haliqatu. Dan merusak, ya, kerusakan di antara dua belah pihak, ya, merusak persatuan di antara dua belah pihak, itu adalah namanya mencukur. Yaitu mencukur agama. Jadi memperbaiki di antara dua pihak yang berselisih, yang mendamaikan dua di antara kalian, di antara sesama, itu adalah derajat yang lebih mulia, derajat yang mulia sekali. Karena ini kadang tidak mudah mendamaikan dua belah pihak. Ya. Adapun kalau sholat, saum, sedekah kadang keutamanya untuk masing-masing, tapi kalau untuk dua belah pihak ini keutamaan yang sangat besar. Mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua pihak yang berselisih dan merusak persatuan antara dua orang, ya, kerusakan kedua orang yang berselisih itu adalah al-haliqah, yakni mencukur. Kita akan baca nanti maksudnya bagaimana. Jadi artinya kerusakan yang berupa dengan perselisihan antara dua orang itu adalah perbuatan yang merugikan, perbuatan yang dikatakan sebagai mencukur. Baik, kita akan baca sarannya. Qala Syaikh Al-Alama Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya. Fi hadzal hadis dalil ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalla ummatahu ala kulli khair yu'allimuhu lahum. Hadis tadi yang kita baca, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan satu derajat yang lebih mulia daripada salat, saum dan sedekah dan seterusnya? Itu adalah dalil. Ya, kemudian dijelaskan adalah mendamaikan dua belah pihak. Ini adalah merupakan dalil, bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuki kepada umatnya atas semua kebaikan yang beliau ajarkan. Menunjukkan bahwa semua Rasulullah menunjuki kepada umatnya atas segala kebaikan yang beliau ajarkan. Wa hadzarahum min kulli syarrin yu'allimuhu lahum. Dan juga Rasulullah memperingatkan kepada mereka dari segala kejelekan. Memperingatkan dari segala kejelekan, kejahatan yang beliau ajarkan. Jadi dua-duanya diajarkan. Perkara yang baik diajarkan, perkara yang jelek juga ditahzir. Yaitu diperingatkan, jangan mendekati, jangan diamalkan, dan seterusnya. Rahmatan bihim dalam rangka sebagai wujud sayang kepada umat. Wa ihsanan ilaihim. Berbuat baik kepada mereka. Famin kibali minhum. Ya. Faqad ahsana. Wafaza bin Na'imi. Bin Na'imi al-Muqimi fi Jannatin Na'im. Dan diantara sebagian mereka, kadang atau sungguh telah berbuat baik dan telah berhasil lulus dengan nikmat yang abadi, yang terus menerus di surga Allah SWT. Ya. Fama wa man istankafa wastakbara faqad khasira al-khusranal mubin. Dan barang siapa yang sombong, barang siapa yang ingkar dan besar kepala, yakni sombong, maka dia telah rugi dengan rugi yang sangat jelas sekali. Atau faman qabila minhum, barang siapa yang menerima dari mereka, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan kebaikan, mengajarkan dan juga menyampaikan kejelekan untuk dihindari, maka barang siapa yang menerima, ya, bagai barang siapa yang menerima dari umatnya, maka sungguh dia telah berbuat ihsan, berbuat baik dan berhasil dan menang, ya, sukses dia dengan kenikmatan yang abadi nanti di surga Allah SWT. Dan barang siapa yang ingkar dan tidak mau gengsi, ya, tidak mau menerima, sombong dia, maka dia sungguh telah menjalani jalan yang rugi, yang sangat jelas. Waba'a bil ismil azim, dan akan membawa, memperoleh dosa yang sangat besar. Ya. Jadi, tidak boleh main-main dalam urusan semacam ini ketika umat ada yang dia tidak mau menerima. Dia sombong untuk menerima syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahu Allahu azabal jahim, dan Allah akan masukkan dia di azab yang neraka jahim. akan Allah masukkan orang yang tidak mau mengikuti. Wa fihi dalil, setelah dalil atau bukti bahwasanya Rasulullah menunjuki umatnya kepada semua perkara baik dan yang perkara yang baik dan juga yang buruk, juga ada dalil dalam hadis di atas ala terhadap annas-sa'ya billati hiya asan ya bainal mutakhasimaini wal mutaqati'aini, bahwa orang yang berusaha dalam memperbaiki billati hiya asan dengan kebaikan antara dua orang yang bermusuhan atau dua orang yang memutuskan, kai yastaliha ya istalaha yastaliha amala salihin mabrur, supaya keduanya islah menjadi damai ya, maka dia telah beramal dengan amalan yang saleh yang diterima. Orang yang berusaha dengan kebaikan antara dua orang yang bermusuhan, orang yang saling memutuskan supaya keduanya baik, maka ini adalah beramal dengan amalan yang saleh, amila salih mabrur. Fala yabqa lil khusumati wa taqatu'i atharun ta'akkurun ya safwal mahabbati wa mahabbati syar'iyyah. Fala yabqa lil khusumati wa taqatu'i ya athar ta'akkuri safwal mahabbati syar'iyyah wal ukhwatil imaniyah. Maka tidak tersisa bagi orang yang bermusuhan dan juga orang yang saling berselisih itu, ketika seorang itu berhasil beramal dengan amal yang saleh, ya bekas-bekas, yakni perpecahan yang memecahkan, yang merusak, mengotori kemurnian kecintaan secara syar'i dan persaudaraan yang berdasarkan keimanan. Tidak akan tersisa orang yang berusaha untuk dengan kebaikan ya, untuk terjadinya islah antara dua orang yang berselisih dan orang yang bersaling memutuskan itu tidak tersisa yang merusak, hal-hal yang merusak kemurnian kecintaan secara syar'i dan persaudaraan yang iman. Ini kalau berhasil ya. Wa fil hadis dalil ala fadli salati wasyami wasadaqati وقد ورد في نصوص الكتاب والسنة بيان الأجور التي تترتب على القيام بهذه الأعمال على وجه وعلى وجه التمام. Di dalam hadis ini juga ada dalil tentang keutamaan salat ya, di sisi lain ada keutamaan salat, keutamaan saum, keutamaan sedekah ya, dan sungguh telah datang di nas-nas Alkitab dan As-Sunnah tentang penjelasan balasan atau pahala-pahala yang akan terjadi, yang akan dihasilkan dalam menegakkan amalan-amalan tadi dengan sempurna. Ya, di beberapa keterangan-keterangan lainnya, seandainya mengamalkan dengan amalan yang sempurna, ini pun memiliki keutamaan. Bal wa ghairuha minal faraidi wal wajibati wal mustahabbati fiha ujurun muta'addidah la takhfa ala zawil afham. Dan yang selain-lainnya, bahkan yang di selain-selainnya, bahwasanya sholat, saum, sedekah juga merupakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, yang disunahkan, terdapat padanya pahala-pahala yang beraneka ragam, tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki pemahaman. Tetap ada ya keutamaan sholat, keutamaan saum dan keutamaan sedekah dengan dalil-dalil yang lainnya. Wa fihi dalil ala qabhi fasadi dzatil baini. Nah, di sini dijelaskan tentang Rasulullah bersabda, "Shalahu dzatil baini wa fasadu dzatil baini hiyal haliqah." Maksud bahwasanya Rasulullah mengatakan memperbaiki, ya mendamaikan antara dua orang yang berselisih itu adalah merupakan perkara yang yang bagus, sedangkan yang merusak dari persatuan yang mensatukan antara dua orang yang berselisih, merusak persatuan, itu adalah yang mencukur. Ini maksudnya apa? Di atas hadis di atas ada dalil bahwasanya buruknya merusak ya perdamaian antara dua orang yang berselisih. Buruknya merusak. Jadi dirusak dengan namimah, dengan adu domba dan sebagainya, antara dua orang yang berselisih itu dirusak, artinya ditambah parah. Wa dzalika li'annaha tahliq ad-din, karena itu sama saja dengan namanya mencukur agama. La syar, bukan rambut yang dicukur. Wa tilka hiyal musibatul 'azimah, itu adalah merupakan musibah yang sangat besar ketika merusak persatuan orang yang sedang diusahakan untuk jangan sampai berselisih. Lidza wajabatil musara'atu ila itfa'il fasadi bil islah alladzi yaqumu bihi rijaluhu min ahli al-ilmi wal hikmah bi turuqil islah. Oleh karena itu wajib dengan bersegera untuk memadamkan al-fasad, memadamkan kerusakan ya dalam manakala islah dirusak, apa dipadamkan dengan segera merusak perkara-perkara yang merusak dalam rangka islah antara dua orang yang bersisih. Yang perbuatan ini atau usaha untuk memadamkan api, memadamkan kerusakan dalam islah, dalam masalah mengislah, itu tentunya bisa dilakukan dengan orang-orang yang dari alul ilmi dan orang-orang yang memiliki hikmah dengan cara-cara yang merupakan islah. Ini merupakan adab yang syar'i dan juga adab yang mulia. Seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih mesti didukung dan juga jangan sampai dirusak kembali. Karena orang yang merusak antara dua orang yang sedang berselisih dirusak dengan bertambah parah, dan juga upaya-upaya untuk mendamaikan dua orang kemudian dirusak begitu saja, ini adalah merupakan perkara yang berbahaya dan juga tercela. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya hadis yang pendek dan sebelumnya dan sesudahnya adalah hadis yang cukup panjang. Berikutnya hadis-hadis yang cukup panjang insyaallah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam qala akhbarana Sufyan ibn al-Husain anil Hakami an Mujahidin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Qala hadha tahrijun min Allahi 'alal mu'minin an yattaqullaha wa an yuslihu dhata bainihim. Ini adalah merupakan asar sahihul isnad mauqufan wa ruwiya nahwuhu marfu'an an hadisin Anas radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana, telah berkata kepada kami, telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abbad ibn al-Awwam. Beliau berkata, yakni Abbad ibn al-Awwam berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan bin al-Husain dari Al-Hakam, dari Mujahid, dari Nabi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, fattakullah, ini adalah surat Al-Anfal ayat yang ke-1. Fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan perbaikilah atau islahlah, damaikanlah antara kalian. Dzata bainikum, ini dzatal baini, ini dzata bainikum. Beliau berkata, hadza tahrij. Ma mana tahrij? Penekanan. Ini taukid. Ta'kid minallah. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, untuk an yattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fattaqullah, wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuslihu dzata bainikum, dan untuk setelah bertakwa kepada Allah Ta'ala, islahlah, yakni damaikanlah atau perbaikilah hubungan di antara kalian, di antara mereka. Fi qala Syekh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fi athari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-wasiyatu bi taqwallahi fi sirri wal alan. Di dalam asar di atas, asarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada wasiat atau ada pesan yang khusus, pesan yang besar, yaitu apa? Pesan untuk bertakwa kepada Allah di keadaan yang sembunyi ataupun keadaan yang terang-terangan. Wa ni'mazadi at-taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ni'mat zad. Wal wasiyatu bisa'il jad fil islahi bainal mutanazi'aini wal mutakhasimaini haqqun ta'udul umuru ila ahsaniha. Dan wasiat untuk berusaha yang sungguh-sungguh di dalam islah, dalam perbaikan antara dua orang yang sedang berselisih atau sedang orang yang sedang bermusuhan, sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, yakni wasiat untuk usaha yang sungguh-sungguh sampai kembali perkaranya kepada kebaikan, ya, kebaikan antara dua pihak. Wa dzalika bi dzihabil khusumati wal ahqad. Dan itu ya dengan cara ya menghilangkan permusuhan dan hiqad, iri dengki. Ya. Disampaikan kepada pihak yang pertama untuk jangan ya, untuk sampaikan bahwasanya dia cinta sama engkau. Dan juga ketika di pihak yang B sampaikan bahwasanya fulan atau pihak A itu sayang sama kamu ya, memberi salam kepada kamu dan juga menginginkan kebaikan. Jadi di adem-ademin, jangan ditambah panas. Inilah perkara yang mulia. Wa yabqal wasam wasillah wa tahab zahiran wa batinan. Ya, sehingga menjadi ya, upayanya itu menjadi saling silah, yakni menjadi tali, menjadi berhubungan dan saling mencintai. Dan apa namanya, yang tadinya keras, yang tadinya saling membatu antara dua pihak itu, terjadilah hubungan dan juga saling mencintai, baik itu yang zahir maupun yang batin. Wallahu a'lamu bishawab, atas apa yang ana jelaskan, wallahu minkum, atas kekurangan-kekurangan yang ana sampaikan kepada antum semua ya. Perkaranya adalah tinggal kita banyak membaca ya, mutola'ah dari beberapa rujukan ya, seperti misalkan dari tulisannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga dari makna-makna yang di dari kamus, dan juga dari bertanya dari faedah hadis dan sebagainya, ini akan semakin melengkapi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.